Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Kemarin kita memasuki hadis Samurah bin Jundub. Kana Rasulullah SAW ya'muruna an nukhrija as-sadaqah min alladhi nu'idduhu lil bait. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk perdagangan. Untuk perdagangan ya menunjukkan umum segala yang memang itu diperdagangkan. Walaupun itu sejenak, tetap namanya perdagangan. Artinya kamu beli barang gak sampai 1 jam misalnya, ada yang menawar dan memang itu kamu niat untuk kamu perdagangkan, kamu melihat ada keuntungannya, kamu lepas, ya perdagangan, urudut tijarah, masuk di dalam pengertian hadis. Dari keumumannya, termasuk binatang, kalau itu diperdagangkan ada zakatnya. Zakat apa? Urudut tijarah. Zakat perdagangan karena dia mempersiapkan itu untuk perdagangan. Kalau seandainya itu bukan perdagangan, belum sampai nisabnya enggak kena zakat. Misalnya kita tahu onta nisabnya minimal 5. 5 onta, 1 kambing. Itu kalau sa'imah. Kalau ontanya dikembalakan, dilepas begitu cari rumput. Tapi kalau dia perdagangkan, walaupun dia punya 2 ekor, bahkan kalaupun 1 ekor, memang dia perdagangkan, dia kulak di pasar onta, kemudian dia jual, maka kena zakatnya. Itu bedanya. Segala yang kami persiapkan untuk diperdagangkan, maka mencakup semuanya yang diperdagangkan oleh orang, diputar, dia beli, dia jual, kecuali yang memang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Misalnya itu anjing, karena anjing tidak diperkenankan untuk dijual belikan, haram jual beli anjing. Yang jelas yang lainnya yang mubah untuk diperdagangkan, pakaian, alat-alat elektronik, kendaraan, binatang-binatang yang lain, mungkin ayam atau yang lainnya, kambing, segala yang diperdagangkan itu yang diperintah oleh Rasul untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat dari yang diperdagangkan ini dikuatkan dalam banyak nusus, antara lain firman Allah dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari yang baik-baik yang kalian peroleh. Kasab menunjukkan usaha kalian, termasuk perdagangan di dalamnya. Dan yang kami keluarkan dari bumi itu zakat tanaman, kebun, Tapi ini min thayyibat ma kasabtum. Kasab menunjukkan di situ usaha, ada upaya dari orang untuk kulak, jual, beli, cari untung. Maka masuk dalam keumuman ayat memang. Zakat, urudut tijarah, masuk dalam keumuman min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua, firman Allah juga dalam At-Taubah, khudh min amwalihim, ambil dari harta-harta mereka, sedekatan tutahhiruhum, dan seterusnya. Yang Allah perintahkan zakat itu diambil dari harta-harta mereka. Dan itu umum, harta. Termasuk dari harta, bahkan sebagian menyatakan itu yang mendominasi harta orang bahkan, adalah perdagangan. Harta diapakan kalau enggak didagangkan? Kebanyakan orang hartanya diperdagangkan. Ini punya toko, jual apalah, baju-baju misalnya, itu punya minyak wangi, itu punya mebel, itu macam-macam. Dan itu harta dia yang dia perdagangkan supaya dia dapat untung agar berkembang. Hartanya enggak macet, diem, disimpan begitu saja. Maka masuk dalam keumuman ayat, khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka, zakat. Termasuk harta yang diperdagangkan. Begitu pula keumuman sabda Rasulullah dalam hadis Ibn Abbas tentang Mu'ad yang diutus ke Yaman mengajari Islam ke mereka. Salah satu di hadis itu Rasul katakan, kalau mereka sudah sholat, paham lima waktu Allah wajibkan, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat di harta mereka. Tukhadu min agniyaihim wa turadu ila fuqaraihim. Allah wajibkan zakat di harta mereka umum, termasuk di dalamnya harta-harta yang mereka perdagangkan. Yang keempat, keumuman hadis Umar, innamal amal bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung niat orangnya, dan masing-masing orang mendapati apa yang telah dia niatkan. Pedagang kalau ditanya, apa sih tujuanmu, niatmu apa dengan barang-barang dagangan ini, kamu kulak, kamu beli, ya tentu jawabannya, niatku keuntungan, supaya dapat keuntungan, dapat laba. Artinya barang bukan menjadi niat dia. Ketika dia kulak apa misalnya HP atau baju, ya bukan baju ini niatnya, tetapi yang dia niatkan adalah laba darinya, keuntungan yang akan dia peroleh dari barang-barang yang dia kulak untuk dia jual. Orang kulak beras, sembako, apa misalnya sabun, ya bukan barangnya yang dia maukan, tapi keuntungannya, karena banyak orang cari, orang akan membeli dan dia dapat keuntungan dari situ. Demikian pula secara akli, secara rasio yang benar, kalau seandainya zakat pada barang perdagangan ditiadakan, seandainya zakat pada perdagangan ditiadakan, niscaya mayoritas atau hampir keseluruhan harta orang-orang kaya enggak kena zakat akhirnya. Karena mayoritas tadi harta mereka perdagangan. Kamu lihat orang-orang kaya, orang-orang yang lebih dari cukup, mayoritasnya punya perdagangan. Yang ini punya toko kain, ini punya toko apa, Ma'ruf, toko sembako, Ruami di situ, ini punya apotik, ini punya toko baju, wahagata. Lah kalau seandainya ditiadakan zakat pada ini, banyak harta yang akhirnya enggak kena zakat. Karena tadi mayoritas harta di situ, di perdagangan. Ada memang yang disimpan di rumah, tapi sedikit dibanding yang diputar, diperdagangkan. Nah. Tinggal permasalahan yang perlu difahami bahwa bagaimana seseorang mengeluarkan zakat dari perdagangannya, dari harta-harta yang dia perdagangkan. Apakah penilaiannya saat dia membeli dihitung nominalnya berapa, ketika kulaan tentu ada nota-nota dan seterusnya, ataukah nilainya zakat saat haulanil haul, saat berputar satu tahun pada barangnya, bisa jadi turun, bisa jadi naik. Namanya zaman berjalan, waktu ada yang naik, mungkin ada yang turun harga. Ataukah yang ketiga diambil tengah-tengah, tidak dinilai saat kula, tidak pula dinilai pada akhir tahun, tapi mana yang tengah-tengah diantara itu sehingga tidak terlalu merugi kalau harganya naik, juga tidak terlalu sedikit zakatnya ketika harganya turun misalnya. Fuqaha menyebutkan yang jadi ukuran saat mengeluarkan zakat adalah nilai barang itu saat wajibnya zakat. Saat wajibnya zakat. Baik itu nilainya lebih dari saat dia membeli pula, atau bisa jadi turun harganya lebih murah, atau sama, itu tidak menjadi hitungan. Yang menjadi hitungan saat dia masuk terkena waktu untuk mengeluarkan zakatnya, maka dihitung barang saat itu. Saat itu berapa nilainya, lalu dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau tidak diketahui berapa nilainya, nggak jelas, maka kembalinya kepada yang pasti, yaitu yang pasti saat pula, karena jelas harganya saat beli, saat pula harganya sekian. Itu penilaian saat wajibnya dia mengeluarkan zakat. Kalau dituruti ya la yang dhabit, masalahnya tidak bisa dipastikan dan nggak ada patokan jelasnya. Tapi dengan dilihat saat wajibnya zakat, ya sudah dinilai. Kalau misalnya itu pemerintah Su'ad mengutus amil zakat, ya mereka menghitung. Misalnya, ya gampangnya misalnya sembako. Oh, beras ini sekarang hari ini kamu kena 1 tahun keluar zakatnya, nilainya per kilonya misalnya beras ini berapa? 10.000 misalnya. Ya dinilai dari situ berapa kilo beras yang dia punya. Bisa saja dia saat kulak, waduh rugi saya. Kalau 10.000 hitungannya, kulaknya waktu itu 8.000 misalnya, 8.5. Itu enggak akan ada selesainya. Ya kalau turun lah, kalau naik. Sekarang harganya 12.000 misalnya. Saat dia membeli 12.000. Yang jelas saat waktu wajibnya zakat. Berapa nilainya itu yang dihitung. Demikian mengeluarkan zakat arudut tijarah, barang-barang yang diperdagangkan. Baik, di dalam bab ini ada beberapa faedah lain, antara lain kalau wajibnya zakat pada barang perdagangan itu ma'ruf dan hadis mengarah ke sana, juga keumuman ayat-ayat dan hadis tadi. Yang kedua, jika orang berubah niat bukan karena lari dari tanggung jawab kewajiban zakat, tapi karena sebab lain, dia belokkan niat sehingga yang semula itu perdagangan berubah jadi kepemilikan. Bisa jadi dia apa misalnya, baju misalnya saja gampangannya. Semula dia memang niat dagang, dia kulak berapa biji gitu, 3 kodi misalnya, sarung ini. Begitu jalan 1 bulan, 2 bulan atau hampir 1 tahun, dia berubah pikiran, daripada dijual untungnya juga sekian begini. Ahsan tak pakai sendiri sudah. Dibagikan ke keluarganya, paman, sepupu dan lain sebagainya. Kepemilikan sekarang. Barang itu sekarang hak milik, bukan perdagangan. Kalau memang dia berubah niatnya seperti itu, berarti enggak kena zakat. Tidak ada kewajiban untuk zakat. Karena yang Rasulullah perintahkan mengeluarkan zakat yang di perdagangkan. Sekarang bukan diperdagangkan. Hadis pula, kalau sebaliknya merubah sesuatu menjadi perdagangan, ia terkena kewajiban zakat perdagangan. Seseorang misalnya beli untuk memilikan dia sendiri rumahnya, beli gula sekian kintal, beli beras sekian ton, alhasil tembakau, minyak, kopi, teh, sabun dan lain-lainnya, di tengah jalan berubah niatnya, ini kebanyakan saya beli. Buat apa sekian banyak? Ahsan tak jual sudah. Ya sudah, kemudian dia jual. Siapa yang mau beras, hodol di rumah ada beras ini harga sekian. Sekarang dia dagang. Awal saat dia beli gak ada niat dagang. Murni dia niat memang untuk dirinya sendiri. Untuk cadangan, kebutuhan rumahnya. Ternyata kok terlalu banyak dia jual. Dia jual masuk kepada arut tijarah. Kebalikan dari tadi. Maka dia kena kewajiban zakatnya. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam qala wa fir rikaz al khumus, dan pada rikaz seperlima. Muttafaqun alaih, disepakati Bukhari dan Muslim hadis. Rikaz semula kalau dalam bahasa maknanya sesuatu yang menetap, sesuatu yang kokoh gitu. Yang dimaukan dalam istilah fikih rikas adalah harta benda yang didapati orang dari peninggalan-peninggalan jahiliyah. Seringnya atau Fuqaha katakan, kenapa ada penjelasan dari peninggalan apa jahiliyah, seringnya ada tanda-tandanya yang menandakan itu dari mereka. Misalnya seorang pedagang dia menemukan di tanah emas sekian. Di emas itu ada apa namanya, getrikan atau apa namanya, semacam dan stempel ya, kalau getrikan timbul ini ukiran masuk di dalam gitu. Contoh saja misalnya salib, ada gambar salib begitu. Nah, berarti ini dari kufar dari masa jahiliyah dulu. Nah, hasil itu dia temukan. Karena kalau itu muslimin tentu bukan dari tanda harta benda mereka, ada salibnya misalnya atau semisalnya, maka ini yang disebut rikas. Atau itu bejana berharga, mungkin dari barang bahan mewah ma'ruf, atau mungkin ada ukirannya, nama-nama khomer di situ, apa gitu, bir ini. Walhasil ditemukan yang semacam itu. Termasuk di dalamnya rikas ketika seorang mendapati mata uang tidak digunakan kecuali di negeri kufar. Tidak digunakan kecuali di negeri kufar. Ini juga rikaz. Dengan demikian, selama ada tanda-tanda kufar jahiliyah ditemukan barang berharga ini, rikas maksudnya, seperlima zakatnya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, maka maksudnya apa? Sudah kita lewati. Luqatah, barang temuan. Kalau enggak ada tanda-tanda milik kufar jahiliyah, maka itu maksudnya luqatah dan hukumnya telah lalu. Baik, wa fir rikazil khumus. Rasulullah katakan dalam rika seperlima. Ini atas siapa mengeluarkannya? Bagi yang menemukannya. Dari seperlima yang Rasulullah katakan menunjukkan sisanya 4/5 hak dan bagi yang menemukannya. Karena Rasul hanya katakan khumus, wa fir rikazil khumus. Dalam rikaz keluarkan zakatnya 1/5. Baik, sisanya. Nah, dia menemukan kok. Ya sudah milik dia, rizik dia. 4/5-nya. Kecuali fuqaha sebutkan kalau orang yang menyewa tenaga lain, tukang gali untuk mengeluarkannya. Misalnya di sewa sekian tenaga orang suruh gali. Sampai kemudian mereka dapati harta benda di kedalaman sekian. Apakah kemudian harta itu milik para tukang karena mereka yang menemukan, mereka yang secara langsung mendapati itu di lapangan, kemudian berdalil dengan hadis ini, wa fir rikazil khumus. Dan Rasulullah katakan 1/5 zakatnya akan kami keluarkan, 4/5-nya bagi kami, kami yang nemukan kok. La, jawabannya tidak. Itu harta hak bagi mereka yang menyewa tenaga mereka. Bagi orang yang membayari mereka. Kalau enggak dibayari mereka enggak akan gali. Gak akan mau mengeluarkan tenaga dan ini untuk menggali. Maka rika saat itu bagi yang menyewa mereka atau membayar mereka untuk menggali. Wa minat taraif, termasuk pernah satu ketika seorang dia dengan kedustaan tentunya mengatakan kepada murid-muridnya, aku mimpi semalam. Mimpi apa? Di belakang itu kayaknya ada harta karun banyak, tapi harus digali. Oh ya kan, kita akan gali. Ya fadhol, nanti kita bagi-bagi. Digali, digali, digali sampai kedalaman 10 atau lebih dan enggak ada, belum ada harta benda atau ini. Kata mereka, enggak ada. Kita sudah enggak mendapati, yang ada air. Sudah keluar mata air gini. Ya sudah biarin, sudah antum tinggal, enggak jadi sudah. Mungkin kembangnya tidur aja mimpi. Enggak perlu dipermasalahkan. Padahal memang niat dia dari awal ingin menggali, tapi supaya enggak bayar, supaya enggak pakai jasa tukang gali sumur, dia bikin rekayasa cerita semacam itu. Walhasil itu rikaz, dan yang Rasul sebutkan yang berhak mendapatinya. Tentu fuqaha sepakat bahwa yang wajib dalam rikaz 1/5 dikeluarkan. Cuman tidak tersebutkan kemana diarahkan 1/5 ini, alokasinya kemana. Mereka memandang dari lafad ada alif lam dalam khumus, wa firrikaz al khumus. Al di situ bayan, li bayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikat sesuatu. Dengan demikian 1/5 yang dikeluarkan dialokasikan kepada masarifuz zakah al-ma'rufah, 8 pintu atau 8 mustahiqin dari ahli zakat yang Allah sebutkan. Ini nama sadaqatul lil fuqara wal masakin wal gharimin wal amilin dan seterusnya. Oleh sebab itu fuqaha yang menguatkan ini, fuqaha memasukkan rikaz ini ke dalam kitab zakat. Wa fir rikazil khumus, maksudnya ke dalam kitab zakat. Dari awal kitab zakat yang dibahas, yang berhak menerima zakat ya 8 orang yang Allah sebut, 8 asnaf yang Allah sebutkan. Berarti termasuk rikaz juga 1/5 dibagikan ke mereka. Hadis pula ketika Rasulullah katakan wa firrikaz al-khumus, menunjukkan tidak disyaratkan, tidak disyaratkan pada rikaz al-haul. Tidak disyaratkan nunggu 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Lah, rikaz beda. Awal dia menemukan rikaz, langsung dikeluarkan 1/5. Tidak nunggu 1 tahun berputar padanya. Dan itu yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad dan fuqaha lain. Dan itu umum, 1/5 dikeluarkan, baik rikaz itu sedikit ataupun banyak. Mungkin dia hanya dapati 1-2 potong barang, atau dia dapati masya Allah tabarokar rahman, tak gudang barang dia temukan. Sama ini ataupun itu, 1/5 tetap dikeluarkan. Begitu pula itu yang ditemukan harta yang wajib terkena zakat ataupun yang tidak telah lalu. Enggak semua harta terkena zakat. Emas, perak, na'am ada zakatnya. Kalau yang ditemukan emas, keluarkan 1/5. Tapi kalau yang ditemukan besi, wa illa Kuningan misalnya, dia bukan termasuk barang yang kena kewajiban zakat asalnya, Tapi karena ini rikas, barang temuan kamu nemukan gratisan begitu, maka dikeluarkan tetap seperlimanya. Wafir rikazil khumus, demikian dari keumuman yang Rasulullah katakan. Wafir rikazil khumus, dari rikaz yang didapati, yang diperoleh, seperlimanya dikeluarkan. Hadis jelas menunjukkan seperlima dikeluarkan dari rikaz zakat. Tinggal khilaf fuqaha nanti, apakah itu hanya diarahkan ke baitul mal atau boleh kepada yang lain. Delapan asnaf yang Allah sebutkan yang berhak terima zakat, itu masalah lain. Yang kedua, sisa dari seperlima, empat perlima bagi yang menemukannya, baik itu secara langsung atau yang membayar atau memiliki proyek itu. Dia yang gaji, dia yang bayar orang, maka dia yang berhak mendapatinya, empat perlimanya. Hadis pula menunjukkan rikas tidak dibatasi nisab, gak ada nisabnya. Hatta dia sedikit menemukan tadi, kata Imam Ahmad, nilainya paling misalnya 5.000 rupiah misalnya. Ya seperlimanya 1.000 harus dia keluarkan zakatnya. 4.000-nya bagi dia. Dan juga tidak disyaratkan 1 tahun padanya. Tidak disyaratkan karena Rasul hanya mengatakan wa fir rikaz khumus. Pada rikaz dikeluarkan seperlimanya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.